Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan kita masih pada Al-Iman bil Yaumil Akhir. Kemarin kita telah membahas nikmat kubur dan juga adab kubur sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan akidahnya, "Tsumma ba'da hadhihi al-fitnati imma na'imun wa imma adzab." Setelah fitnah kubur, maka ada nikmat kubur atau azab kubur. Ila yaumil qiyamatil kubra. Sampai diadab atau di dalam alam barzah sampai al-qiyamatil kubra. Sampai tegak hari kiamat al-kubra. Fatu'adul arwahu ilal jasad. Maka setelah itu, ruh-ruh akan dikembalikan kepada jasad-jasad. Ya. Jasad-jasad dibangkitkan, kemudian ruh dikembalikan kepada jasad tersebut. Wa taqumul qiyamatu allati akhbara Allahu biha fi kitabihi, maka tegaklah hari kiamat yang telah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimun, dan juga telah disepakati oleh kaum muslimin. Fa yaqumun nasu min quburihim, maka manusia pun bangkit dari kuburan mereka. Li rabbil alamin, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hufatan uratan gurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki. Uratan, dalam kondisi tidak berpakaian. Gurlan, dalam kondisi belum disunat. Wa tadunu minhum asy-syamsu, kemudian matahari mendekat kepada mereka. Wa yuljimuhul araqu, kemudian keringat pun sampai di mulut mereka. Ya, fatun sabul mawazin, maka ditegakkan mizan. Di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengisyaratkan tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang tegaknya hari kiamat, ya, tegaknya hari hari kiamat yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra. Al-qiyamatul kubra, ya. Kiamat kubra itu maksudnya ya hari kiamat, ya, hari kiamat. Hari kiamat. Dinamakan dengan al-kubra, ya, untuk membedakan dengan as-sughra. Ada al-qiyamah as-sughra, ya. Adapun al-qiyamah yang kecil, kubra maksudnya hari kiamat besar, ya. Ini artinya besar. Adapun kiamat as-sughra, kiamat kecil, maksudnya apa? Maksudnya mati, ya. Maksudnya kematian. Ya. Kita semua akan melewati kiamat sughra sebelum kiamat kubra. Sebagian perkataan salaf, man mata faqad qamat kiamatuhu, barang siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya, dia sudah berpindah kepada alam barzah. Taib, adapun kapan hari kiamat, maka ini adalah suatu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tidak ada yang tahu. Hanya saja ada beberapa Allah mensifati dengan dekat. Dengan dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. La'alla sa'ata kunu qariba, bisa jadi hari kiamat dekat. Dekat di sini nisbi ya, mengingat kita tahu umur dunia ya dibandingkan dengan umur dunia yang telah lalu, hari kiamat secara nisbi dia adalah dekat. Ini secara sebenarnya memandang maksudnya dia dekatnya nisbi dibandingkan dengan umur dunia. Dengan umur dunia yang telah lewat. Yang telah lewat. Dan tidak ada yang tahu berapa lama umur dunia yang telah lewat. Dibandingkan dengan menjelang hari kiamat, dibandingkan dengan yang telah lewat, maka dia terhitung dekat. Atau maksud dekat, ya. Atau maksud dekat. Atau maksud dekat. Yaitu akan datang. Akan datang, ya. Kata orang Arab, wa kullu atin qarib, ya. Kullu atin qarib. Semua yang akan datang, akan datang, maka dekat. Dan semua yang tidak akan datang, maka jauh. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida, innahum yarawnahu ba'ida, wa narahu qariba. Mereka memandang azab tersebut jauh, sementara kami memandangnya dekat. Mereka memandang azab ya tersebut jauh. Maksudnya apa jauh? Mustahil, ya. Mustahil. Dan kami memandangnya, memandangnya dekat. Dekat maksudnya akan terjadi. Akan terjadi. Mau sebentar lagi atau masih lama, semua yang akan terjadi namanya dekat. Ya. Ini tidak ada yang tahu, hanya saja Allah menyifatnya dengan dekat. Kemudian yang kedua, datang dalam hadis ya. Hari kiamat terjadi hari Jumat. Terjadi hari Jumat. Hanya saja Jumat yang mana, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Dan ayatnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau kapan hari kiamat? Ya, siapa engkau tentang kapan hari kiamat? Ila rabbika muntahaha. Ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha li waqtiha illa hu. Allah tidak pernah membukakan ya kapan hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang masyhur ketika Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'alamina sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Ya, ya. Makanya, la ta'tikum illa baghtah, kata Allah, datang tiba-tiba. Datang apa? Tiba-tiba hari kiamat tersebut menunjukkan ketidaksiapan ketika itu orang-orang dikena dengan hari kiamat. Oleh karena kalau ada pendapat yang mengenai kiamat tinggal berapa tahun lagi, mungkin tinggal berapa ratus tahun lagi, ini semua adalah kesalahan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan, namun itu adalah kesalahan yang tidak boleh diikuti karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Ya. Allah mensifatinya dekat. Yang kedua, kemudian ketiga, yaitu Nabi menjelaskan tanda-tandanya. Ini sudah sering kita bahas, tetapi saya ringkaskan saja, yaitu tidak terjadi hari kiamat kecuali setelah datang tanda-tanda besar, ya, asyratu as-sa'al kubra, tanda-tanda besar, ya. Di antara tanda-tanda besar tersebut nanti adalah munculnya dajjal, kemudian selama 40 hari di atas muka bumi, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, pekan, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Kemudian ma min baladin illa sayata'ud dajjal illa Makkah wal Madinah. Setiap tempat didatangi oleh dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Maka memfitnah banyak orang, dan banyak orang kemudian mengikuti dajjal, menganggapnya sebagai Tuhan karena kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Allah berikan dia kesaktian sebagai fitnah, sebagaimana Allah menguji hamba-hambanya. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam, ya, di Menaratul Baydha, di Menara Putih di Damaskus. Kemudian Nabi Isa pun mengejar Dajjal. Akhirnya Dajjal pun terbunuh. Setelah Dajjal terbunuh, kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup selama 7 tahun. Disitulah penuh dengan ketentraman, penuh dengan harta berlimpah ruah, ya, orang semua kaya, kebencian, kemudian permusuhan semua dicabut, sampai hewan-hewan yang buas pun menjadi jinak. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis, ya. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, mulailah kembali rusak kembali, kondisi mulai rusak kembali. Kemudian ada ruh yang kemudian mencabuti nyawa-nyawa orang yang beriman, tidak tersisa kecuali orang-orang yang rusak, ya, sampai tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, sampai ada yang mencungkil Ka'bah, orang dari Habasyah mencungkil Ka'bah dan tidak ada yang menghalanginya, ya. Maka ketika itu tegaklah hari kiamat, inda syiralil khalq, itu di mana manusia yang paling buruk tatkala itu yang mengalami namanya hari al-qiyamah, ya, yang mengalami namanya hari al-qiyamah. Itu kira-kira disebut berkaitan dengan hari kiamat. Tapi intinya tidak ada yang tahu kapan tiba hari kiamat. Yang akan kita bahas berikutnya adalah nama-nama hari kiamat. Yang kedua, nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama yang sangat banyak, ya. Ada saya sebutkan di antaranya, ya. Yaumul Qiyamah. Yang pertama namanya Yaumul Qiyamah. Yang kedua namanya Yaumul Akhir. Al-Yaum Al-Akhir. Atau yang ketiga disebut dengan Al-Akhirah. Atau Ad-Darul Akhirah. Kemudian disebut juga dengan As-Sa'ah. Kemudian yang kelima disebut dengan Yaumul Ba'ath. Yang keenam disebut dengan Yaumul Khuruj. Dalika Yaumul Khuruj. Kemudian yang ketujuh disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian ke-8 disebut dengan Yaumul Fasl. 9 disebut dengan Yaumuddin. Kemudian yang berikutnya disebut dengan As-Sakhah. As-Sakhah. 11 disebut dengan At-Tammah. Kemudian disebut dengan Al-Waqi'ah. 11. Ini 11. 12. Al-Waqi'ah. Baik, kita sebut lagi 12, 13. Sebut dengan Yaumul Wa'id. 14 disebut dengan Al-Haqqah. 15 disebut dengan Al-Waqi'ah. Kemudian 16 disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian 17 disebut dengan Yaumul Hasrah. 18 disebut dengan Yaumul Taghabun. 19 disebut dengan Yaumul Tanad. Yaumul Tanad. 20 disebut dengan Yaumul Khulud. 21 disebut dengan Yaumul Hisab. 22 disebut dengan Yaum At-Talaq. 23 disebut Yaumul Jama'. 'Azifah. Ini diantara nama-nama hari kiamat, ya. Saya akan sedikit sebutkan makna-maknanya. Penting kita mengenal Nama-nama ini kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat, ya. Setiap nama mengandung sifat, ya. Dan orang-orang Arab memberi nama sesuatu dengan banyak nama menunjukkan agungnya sesuatu tersebut pada mereka. Contoh, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bagaimana orang-orang Arab menamakan pedang. Pedang itu dinamakan sampai sekitar 500 nama. Kenapa? Karena pedang itu perlu bagi mereka berperang untuk ini, untuk anu, untuk kejayaan dan macam-macam. Sehingga mereka namakan pedang dengan banyak nama. Misalnya singa, singa juga namanya juga banyak, ya. Di antaranya hari kiamat, ya. Ini maknanya saya jelaskan secara singkat. Hari kiamat, ya, karena maknanya adalah tegak segala perkara-perkara yang dahsyat. Di antaranya manusia berdiri, ya, untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Qiyam dari qiyam, tapi ditambah ta marbutah untuk lil mubalaghah, yaitu mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak duduk, mereka tidak nongkrong, mereka tidak tidur, mereka berdiri menunggu hari kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul akhir, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya. Ya. Di hari terakhir. Kalau sekarang kita malam, besok siang, siang hari berikutnya, nanti akan hari tersebut akan selesai dengan datangnya malam. Pada hari kiamat tidak ada lagi namanya hari. Itu hari yang terakhir, tidak ada penghujungnya, ya, tidak ada penghujungnya. Darul akhirah sama, ya, darul akhirah, ya, persinggahan yang terakhir, ya, persinggahan yang terakhir, tempat yang terakhir, tempat tinggal yang terakhir yang sesungguhnya, ya. Kita di dunia cuma mampir. As-sa'ah di antara maknanya adalah datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba, as-sa'ah. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan semuanya. Kemudian yaumul khuruj, itu manusia keluar dari kuburan. Dari kuburan. Al-qari'ah maksudnya yang mengetuk dada-dada manusia, ya, menakutkan hati manusia. Hati manusia. Karena dahsyatnya hari tersebut, ya. Yaumul fasl, hari pemutusan. Hari memutuskan. Maka pada hari tersebut, perkara-perkara, segala permasalahan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin banyak permasalahan, kita masuk persidangan, mungkin kita tidak terima, ya, mungkin kita dizalimi, mungkin kita mendzalimi, wa a'udzubillah. Maka pada hari kiamat tersebut Allah akan memutuskan segala pertikaian, ya. Yaumuddin artinya hari pembalasan. As-sakhah yaitu suara yang keras yang memekakkan telinga, suara keras, ya. Suara sangkakala maksudnya, yang memekakkan telinga. At-tamah maksudnya adalah malapetaka yang meliputi. Malapetaka yang meliputi. Fa'idha ja'ati tamatul kubra, ya. Tamatul kubra. Atau matul kubra, malapetaka yang meliputi, tidak ada yang selamat dari malapetaka tersebut yang meliputi. Al-waqi'ah artinya benar-benar terjadi, ya. Semua yang diberitakan tentang hari kiamat akan terjadi, benar-benar terjadi hari kiamat. Benar-benar terjadi. Itu namanya al-waqi'ah. Taib, yang berikutnya yaumul wa'id, yaitu hari ancaman, di mana Allah mengancam orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Al-haqqah yaitu seakan-akan pasti terjadi. Dia hak, pasti terjadi, ya, pasti terjadi karena al-haqqah. Kemudian al-waqi'ah sudah ada, tidak al-waqi'ah. Al-waqi'ah sudah ada. Al-qari'ah sudah ada juga, ya, tadi. Kita kebanyakan al-qari'ah. Al-hasrah maksudnya adalah hari penyesalan. Hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? begitu banyak penyesalan pada hari tersebut, begitu banyak penyesalan, penyesalan pada hari tersebut. Ya, ada yang menyesal karena mengikuti imam-imamnya, ada yang menyesal karena mengikuti temannya, ada yang menyesal kenapa dulu tidak beriman, banyak ya hari penyesalan. Disebut yaumul hasrah. Anzirhum yaumul hasrati. Yaumut taghabun. Zalika yaumut taghabun. Taghabun artinya hari hari apa ya? Merasa rugi ya, merasa rugi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada hari tersebut namanya taghabun itu misalnya saya beli mobil harusnya harganya 50 juta tapi saya bayar 100 juta. Waduh, ternyata saya tahu saya telah digoben, saya telah ditipu. Saya dirugikan karena mobil tersebut harganya 50 juta tapi saya bayar 100 ribu. Saya merasa rugi ya. Ini hari banyak orang merasa rugi ya, merasa rugi. Orang-orang kafir merasa rugi kenapa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal soleh merasa rugi karena dia kurang beramal soleh. Dia lihat pahalanya ternyata banyak. Saya rugi dulu kenapa saya tidak banyak beramal soleh. Ternyata ganjarannya jauh daripada yang dipersangkakan. Sama orang bersedekah yang sedikit juga dia merasa rugi pada hari tersebut. Dia merasa rugi pada hari tersebut ya. Ya. Karena dia tahu pahala sedekah ternyata luar biasa. Selama ini dia sedekah cuma sedikit. Dia merasa rugi. Seperti tadi kita beli barang ternyata kita tahu diantaranya kita beli barang ternyata barang ini nilainya sangat banyak, kita rugi, kenapa kita beli sedikit, gampangnya gitu. Harusnya kita beli banyak, ternyata barang ini nilainya besar, harganya murah. Kalau saya tahu saya akan beli banyak, rugi, merasa rugi. Hari taghabunnya. Yaumat tanat, hari saling memanggil. Hari saling memanggil. Maksudnya apa pada hari tersebut? Banyak saling memanggil. Ya, kita tahu, wanada ashabun nari ashabal jannah, wanada ashabul jannati ashabal nar, penghuni neraka, memanggil penghuni neraka, surga berbicara, penghuni surga berbicara dengan penghuni neraka, kemudian penghuni neraka memanggil malaikat Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik biarkanlah Tuhanmu mematikan kami ya. Jadi ya saling menyeru, banyak seruan-seruan ya di antara pengikut dengan pimpinan dan seterusnya. Yaumul khulud yaitu hari abadi. Orang di sana abadi, tidak ada yang mati lagi karena kematian telah dibunuh. Yaumul hisab yaitu hari hisab. Hari hisab yaitu hari perhitungan. Atau kita bilang audit ya, di audit. Yaumul talak, hari pertemuan. Banyak pertemuan pada hari tersebut ya. Banyak pertemuan pada hari tersebut ya. Manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia bertemu dengan malaikat, orang zalim bertemu dengan orang zalim ya. Dan banyak pertemuan. Seorang penghuni surga bertemu dengan apa yang ada di surga, bertemu dengan keluarganya di surga, hari pertemuan. Yaumul jam'i ya, hari dikumpulkan manusia. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika ya. Ya. Kata Allah pada hari tersebut kami kumpulkan seluruh manusia. Wa dzalika yaumun masyhud, itu hari yang dipersaksikan. Itu dikumpulkan seluruh manusia. Tidak ada yang lewat. Manusia tidak ada yang tertinggal. Yang tertinggal. Al-Azifah yaitu akan datang. Hari akan datang. Hari yang akan datang. Hari yang akan datang. Tapi ini sekedar nama-nama hari kiamat ada sekitar 22 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Inilah nama-nama hari kiamat. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang proses terjadinya hari kiamat. Proses terjadinya hari kiamat. Hari kiamat terjadi dengan terjadi dengan an-nafakh fis-sur. An-nafakh fis-sur, meniup sangkakala. Apa itu as-sur? Dalam hadis sebutkan qarnun yunfakhu fihi. Kata Nabi SAW ditanya sur, kata Nabi SAW, qarnun yunfakhu fihi. Qarnun yunfakhu fihi. Kata Nabi SAW, yaitu semacam apa namanya, tanduk yang ditiupkan kepadanya. Tanduk yang ditiup. Ditiup oleh, ya maksudnya oleh malaikat Israfil. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Israfil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna farfa sahibi sur, inna farfa sahibi sur mundhu wukila bihi musta'iddun musta'iddun yanzuru nahwal arsh." Ya. Makhafata an yu'maru qabla an yartadda ilaihi tarfu ka'anna aynaihi aynaihi kawkaban durriyan. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesungguhnya sejak malaikat Israfil ditugaskan ya untuk meniupkan sangkakala, meniup sangkakala, pandangannya siap, pandangannya selalu siap melihat ke arah arsh. Yaitu dia nunggu perintah. Dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan meniup sangkakala tersebut. Dia khawatir, dia matanya tidak berkedip, selalu melihat. Dia khawatir makhafata, dia khawatir dia telah diperintah, dia diperintah oleh Allah sebelum berkedip. Kata Nabi SAW, seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar. Ya, ini menjelaskan tentang bahwasanya terjadi hari kiamat berkaitan dengan peniupan sangkakala. Hanya saja para ulama khilaf, ya, berapakah sangkakala yang para ulama khilaf ulama, berapakah tiupan sangkakala? Maka ada tiga pendapat secara umum. Tiga pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama, dua tiupan. Yaitu disebut nafkhatu sa'at. Sa'at artinya mati. Sa'at mati. Dan nafkhatul ba'ath. Nafkhatu al-ba'ath, yaitu tiupan untuk mematikan, tiupan untuk menghidupkan. Tiupan untuk mematikan, tiupan untuk menghidupkan, tiupan untuk menghidupkan. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, ya, dalam ayat misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah wa nufikha fis suri. fasa'iqa man fis samawati man fil ardi ila man syaa Allah thumma nufikha fihi thumma nufikha fi ukhra thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun fa idahum qiyamun yanzurun. Dalam surat, di akhir surat Az-Zumar, kata Allah, ditiupkan sangkakala fasa'iqa, maka orang-orang pun semua yang langit dan di bumi mati, sa'iq mati. Fasa'iqa man fis samawati man fil ardi ila man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Tsumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit. Allah sebutkan cuma dua tiupan. Demikiannya Allah berfirman, ya. Yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Tarjufu ar-rajifah tatba'uha radifah. Ar-radifah. Hari di mana tatkala ditiupkan sangkakala yang membuat goncang bumi ini, tatba'u ar-radifah, kemudian ditiup, disusul dengan tiupan yang kedua, disusul dengan tiupan yang kedua. Kemudian didukung dengan hadis, kata Nabi SAW dalam hadis, ma baina nafqatain arba'un, kata Nabi SAW, baina nafqatain, di antara dua tiupan arba'un, antara dua tiupan 40. Nanti kita bahas 40 apa? Abu Hurairah ditanya, 40 tahun abait, saya tidak tahu. 40 hari abait, 40 bulan abait. Tapi Nabi jelaskan ada 40 jarak antara yang pertama dengan yang kedua. Tapi pendapat yang kedua, ini majelis ulama, pendapat yang kedua, tiga tiupan, dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Ini pendapat dipilih Syekhul oleh Syekh Taimiyah dalam Syarah Safariniyah. Tiga tiupan pendapat Syekhul Islam Taimiyah, ya. Dan seperti juga dipilih oleh Safarini dalam Lawamil Anwar, ya. Mereka mengatakan ada tiga tiupan. Kenapa dalam ayat? Jadi tiga tiupan tersebut apa? Yang pertama nafkhatu al-faza, yaitu ketakutan. Baru kemudian nafkhatu tiupan apa? Mematikan. Qaza, nafkhatu faza. Ini apa namanya? Ya, ini as-sa'at. Mematikan, baru kemudian nafkhatu al-ba'ats, membangkitkan. Jadi menurut mereka ada tahapan sebelum sebelum saat, sebelum seorang meninggal dunia, ya, ada nafakh, tiupan yang sebelumnya, ya. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi wal ardi illa man syaa Allah kullun atawna dakhirin, dan seterusnya. Kata Allah, dan hari di mana ditiupkan sangkakala fa fazi'a, maka orang-orang ketakutan, semua ketakutan, semua ketakutan. Nah, menurut pendapat jumhur, mereka mengatakan fa fazi'a ini nafkhatul faza', dialah nafkhatul sa'aq. Cuma orang ketika mendengar ketakutan tersebut, maksudnya kematian ini, sa'aq itu dimulai dengan faza'. Begitu mendengar, dia takut dulu, baru kemudian dia meninggal dunia. Sehingga dua ini dihitung satu. Nafkhatul faza' dan nafkhatul sa'aq satu kesatuan. Tiupan sekali, cuma proses mengalaminya takut dulu, baru kemudian meninggal dunia. Dan ini perkara yang saling melazimkan. Ini pendapat yang kedua, dia pendapat dari filosof Islam Ibnu Taimiyah dan Safarin dari mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Ibnu Hazm, empat tiupan. Ini Ibnu Hazm. Empat tiupan tersebut, yang pertama adalah kematian, niup kematian, kemudian tiupan yang kedua adalah membangkitkan. Kemudian yang ketiga adalah faza', ya. membuat pingsan. Yang keempat, bangun dari pingsan. Ini pendapat dari Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya Allah ta'ala bisawab, semuanya berusaha untuk mengkompromikan dalil yang datang, namun sepertinya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya an-nafkh, tiupan ada dua, yaitu tiupkan untuk mematikan dan tiupan untuk membangkitkan. Tapi dalam ayat Allah sebutkan, ya, fafazi'a atau fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Kata Allah, ketika ditiupkan sangkakala maka semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Nah, atau dalam ayat yang fafazi'a wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan sangkakala maka semua ketakutan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini juga ada beberapa pendapat, ya. Siapakah yang dikecualikan dari so'ak yaitu kematian? Karena Allah mengatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya. Maka semua mati kecuali yang Allah kecualikan. Semua yang di langit dan di bumi mati kecuali yang Allah kehendaki. Nah, para ulama membahas siapakah yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati tersebut. Ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang Allah kehendaki ini? Maka ada beberapa pendapat, ya. Di antaranya pendapat Ibn Hazm, ya, mengatakan bahwasanya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, semua malaikat tidak mati. Ya. Sebenarnya mengatakan karena Ibn Hazm memandang bahwasanya malaikat bukanlah ruh yang mati dan hidup. Dia selama-lamanya apa? Tidak pernah mati, ya, karena dia bukan dari ruh yang dipasang di jasad, sehingga tidak ada proses kematian. Namanya kematian itu ruh lepas daripada jasad. Sehingga Ibn Hazm mengatakan malaikat tidak ada yang mati, ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian salaf mengatakan, ya, Awin, ada masalah. Sebagian salaf mengatakan yang tidak mati adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Wallah alam dalil apa mereka, tapi ini dikatakan oleh sebagian salaf. Kemudian pendapat Imam Ahmad Ibn Taymiyyah yang tidak mati, kata mereka, adalah semua yang di surga. Seperti apa? Seperti bidadari yang sudah ada di surga, wildan, itu para pelayan surga. Kenapa? Karena mereka, kata mereka, di surga tidak ada kematian. Nah, surga tidak ada kematian, ya. Kematian, makanya ketika Nabi ditanya, apakah orang tidur di surga? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Bahwasanya tidur itu adalah saudaranya mati. Maka di surga tidak ada yang tidur. Kalau tidur aja tidak, apalagi mati, ya. Kemudian pendapat yang berikutnya, seluruh mayat seluruh mayat, ya, tidak ikut mati. Yang mati yang masih hidup-hidup saja, ya. Mayat sudah mati, ngapain lagi? Maka, kenapa? Karena mayat tidak merasakan. Baik. Dari empat pendapat ini, mana yang lebih kuat? Wallahu alam bisawab, ya. Kita tidak tahu, ya. Karena Allah tidak menjelaskan dan Nabi SAW tidak menjelaskan. Ibnu Taimiyah mengatakan yang lebih utama, ya ini hanya pendapat, tapi yang lebih utama, kita bilang wallahu alam bisawab, ya. Yang lebih utama, Allahu a'lam. Kenapa bisa demikian? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ketika dalam hadis, ya, Nabi SAW ketika dibangkitkan, ya, Nabi SAW melihat Nabi Musa alaihissalam sudah bangkit sebelum Nabi SAW, ya. Sehingga Nabi tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang dikecualikan atau tidak, ya. Saya bacakan hadis-hadisnya. Di antaranya dalam hadis kata Nabi SAW, la tukhayyiruni ala Musa, jangan kalian mengatakan aku lebih mulia daripada Musa, ya. Fa inna nasa yus'akuna, sungguhnya manusia pada hari kiamat semuanya mati. Fa akunu awwala man yufiq, maka aku adalah yang pertama kali bangkit sadar dari kematian tersebut. Fa idza Musa batishun bi janibil arsy, tiba-tiba Musa sudah ada dan dia sedang memegang sisi arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa afaqa qabli, ya. Apakah dia termasuk orang yang mati kemudian dia bangkit, dia sadar sebelumku, au kana mimman istasnallahu, atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Nabi tidak tahu Musa ini termasuk yang dikecualikan tidak. Jadi ketika Nabi bangkit, ya, ternyata Nabi Musa sudah bangkit duluan. Wallahu alam, Nabi tidak tahu, tapi Nabi Musa sudah ada sedang memegang salah satu dari tiang arsy. Maka Nabi berkata, "Fala adri akana fiman sa'aqa fa afaqa qabli?" Apakah dia termasuk yang mati kemudian bangkit sebelum aku? "Au kana mimman istasnallah?" Apakah dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah? Perhatikan kata Nabi sini, Nabi berkata tentang Nabi Musa. Nabi bersabda, fala adri akana mimman sa'iqa mimman sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah, aku tidak tahu apakah Musa mati lalu bangkit sebelumku ataukah termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Nah, perhatikan di sini, ketika Nabi mengatakan aku tidak tahu, ya berarti Nabi tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu, apalagi kita, ya. Nabi tidak tahu perincian maksudnya. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perincian dalam hal ini, ya. Nabi tidak tahu perincian dalam hal ini. Allah alam bisawab, ya. Ini sekedar sering pertanyaan timbul, apakah siapa saja yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan berikutnya bagaimana dibangkitkannya jasad? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Ayat-ayat, ya. Wa nufikha fis sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya. Wa nufikha fis sur. Fa asa summa nufikha fi ukhra, kemudian kata Allah summa fasa'iku man fis samawati wa fil ardi ila man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun fa idza hum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan yang kedua maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu, bangkit dari dan menunggu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdasi fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya ya? Bagaimana prosesnya? Nabi SAW menjelaskan ya bahwasanya semua bagian dari anggota tubuh Bani Adam ya, semua anggota tubuh Bani Adam sirna kecuali ajabuz zanab. Kullu Bani Adam yabla illa ajabuz zanab ya. Ajabuz zanab itu apa? Bagian dari tulang ekor. Bagian dari tulang ekor. Minhu yurakab, minhu yukhlaq wa minhu yurakab. Dari ajabuz zanab inilah kemudian terjadi proses pembentukan kembali. Proses pembentukan kembali ya. Kemudian antara atau sebelumnya ya ini antara nafkhatul ula tiupan pertama dan nafkhatus tsaniyah tiupan kedua 40. Kedua ada 40 ini enggak tahu, Allah alam. Nabi tidak menjelaskan dan Abu Hurairah juga tidak menjelaskan apakah 40 hari atau 40 ya, apakah hari kemudian bulan tahun ya. Tidak tahu apa yang jarak antara keduanya ya. Namun ketika terjadi tiupan yang pertama, ya, ketika terjadi tiupan yang pertama, semua takut dan kaget, ya, semua takut dan kaget. Kenapa? Karena kiamat terjadi tiba-tiba. Bakta, la ta'tikum illa bakta. Jadi tiba-tiba dalam hadis disebutkan bahwasanya yang pertama kali mendengar adalah seorang yang sedang mengurus ontanya. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Tsumma yunfakhu fi sur, fala yasma'uhu ahadun illa asghalaitan wa rafa'alaitan." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiupkan sangkakala, maka tidak seorang pun yang mendengar tiupan itu kecuali dia akan mendengar laitan wa rafa'a laitan. Sebutkan laitan itu maksudnya dia menjulurkan kepalanya ke kanan atau ke kiri, memanjangkan lehernya. Kata para ulama, dia kesakitan sehingga dia mendengar sambil memiringkan kepalanya, lehernya, kesakitan. Semua mendengar kesakitan, ya. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Yang pertama kali mendengar adalah seorang yang sedang memperbaiki minuman ontanya ya. Jadi masih ada orang ngurus onta di zaman tersebut. Diurus onta dibuat bata, kemudian untuk air minum ontanya dipasang lubang-lubangnya supaya ontanya airnya tidak tumpah dan ontanya bisa minum. Ya. Fayas'aku wa yas'akun nas. Kemudian dia pun tewas dan manusia seluruhnya tewas ya. Kemudian dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW, wala taquman nasa'atu waqad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma. Sungguh akan tegak hari kiamat sementara dua orang sudah membentangkan kedua pakaian mereka ingin berjual beli, fala yatabaya'anihi. Ternyata mereka kedua tidak sempat untuk jual beli, wala yatuyani, dan tidak sempat lagi untuk menutup dagangan mereka. Ya. Dalam bahkan kata Nabi, wala taquma nasa'atu waqad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amahu fala yat'amuha. Sungguh akan tegak hari kiamat seorang sedang mau mengangkat makanan, ketika dia mendengar makanan, mendengar suara yang mengerikan, maka dia pun mendengar dengan kesakitan, ketakutan yang luar biasa, dan dia tidak sempat untuk makan. Dia tidak sempat untuk makan. Ini semua menunjukkan bahwasanya hari kiamat, tiupan sangkakala pertama itu ditiup hari Jumat. Itu pada Jumat, tapi tidak ada yang tahu tiba-tiba, ya, sehingga mereka sibuk dengan kegiatan mereka, yang satu ngurus ontanya, yang satu berdagang, yang satu sibuk makan, tiba-tiba datang tiupan tersebut, ya, la ta'tikum illa baktah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak datang kecuali dalam kondisi tiba-tiba. Taib. Bukankah hari kiamat terjadi peristiwa yang dahsyat, ya, seperti idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, ya, kemudian idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujjirat, tatkala air meluap, air laut meluap, wa idzal biharu sujjirat, tatkala lautan menjadi lautan api, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Pertanyaan, ini semua terjadi kapan? Ini semua terjadi kapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Diisyaratkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya di awal surat Al-Hajj ayat kedua, ya, ya yuhannasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin am ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawna sukara wa hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Allah tidak bicara gempa biasa, tapi gempa terjadi pada hari ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan. Ya, kata Allah, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat, menyaksikannya. Kalian akan menyaksikan dahsyatnya gempa tersebut. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat gempa tersebut. Hanya kembali kepada zalzalatas sa'ah. Kalian akan melihat gempa tersebut. Tadhalu kullu murdi'atin am ardhat, maka pada hari tersebut seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan tinggalkan anaknya. Kita tahu tidak ada orang yang paling perhatian seperti ibu yang sedang menyusui anaknya. Saya perhatian sama anaknya, namun dia tidak peduli. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan seorang yang sedang mengandung tiba-tiba keguguran, dia melahirkan anaknya. Wa tarawna sukara, kalian melihat orang dalam kondisi sempoyongan, dalam kondisi miring. Wa ma hum bisukara, mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi adzab Allah pedih. Nah, ini semua proses terjadi kapan? Ya, Al-Qurtubi menyebutkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu terjadi setelah nafkhatul ula, setelah manusia semua mati baru kemudian di dahsyat tersebut. Ada yang mengatakan terjadi terjadi menjelang hari kiamat, ya, yang disampaikan oleh Safarin dalam Lawamil Anwar. Kita tadi telah sebutkan As-Safarin ini termasuk ulama yang bagi an-nafkhat ada thalatha, ada tiga, nafkhatul faza, nafkhatul sa'at, dan nafkhatul ba'ath. Nafkhatul faza itu ketakutan. Baru kemudian tiupan kedua adalah nafkhatul sa'at, kematian. Baru nafkhatul ba'ath, kebangkitan. Tiupan ketiga, kebangkitan. Nah, menurut, dan ini pendapat yang cukup kuat, ya. Bagi yang berpendapat ada tiga tiupan, menurut Safari ini, bahwasanya terjadinya semua kedahsyatan tersebut, ya, gunung diangkat, kemudian terbang, kemudian bumi digoncang, semuanya adalah ketika nafkhatul ula, ketika tiupan untuk menakutkan, situlah orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Di puncak-puncak mereka mengalami ketakutan, baru Allah tiup nafkhatul thaniyah, yang kedua, yaitu sa'at, maka orang-orang semua meninggal dunia. Ya. Nah, menurut Safari ini, setelah nafkhatul thaniyah, baru Allah kemudian yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, maka Allah buat bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samawat, Allah rubah bumi tidak seperti bumi yang semula, ya, maka bumi dirubah oleh Allah untuk persiapan kebangkitan. Langit juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti semula. Baru setelah Tiupan yang ketiga, manusia dibangkitkan dengan bumi yang baru. Ini tafsir perincian dari As-Safar ini. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat yang lain bahwasanya bisa jadi. Semua kita menyaksikan hari, ada pendapat yang mengatakan semua kita akan menyaksikan kedahsyatan tersebut. Kenapa? Karena Allah berfirman, yauma tarawnaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Allah membuat kita takut, memberi kita ketakutan dengan hari tersebut. Perhatikan ayatnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sungguhnya hari kebangkitan gempa pada hari kiamat sangat dahsyat. Kemudian kata Allah, yauma tarawnaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Hari di mana kalian akan melihat. Berarti semua kita akan melihat. Ini ada kemungkinan pendapat ini, tapi intinya kedahsyatan tersebut akan terjadi entah kita lihat atau tidak, wallahu alam bisawab. Kalaupun kita orang beriman melihat bersama dengan orang kafir, tentu kondisi akan tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Jadi tiupan pertama semua takut dan kaget karena kematian, ya. Kemudian dibangkitkan yang kedua, ya. Jadi semua akan mati, ya. Semua anggota tubuh sirna kecuali ajabul dham. Kemudian tiupan yang kedua. Tiupan kedua. Di antara tiupan pertama dan tiupan kedua Allah turunkan hujan, ya, yang seperti air mani, ya, untuk masuk ke bumi mengenai ajabuzam. Mengenai ajabuzam tadi yang kita sebutkan. Ya. Ajabuzanab yaitu bagian dari tulang ekor. Nah, ketika air tersebut bertemu dengan air dari hujan seperti katol, seperti rintik-rintik masuk kemudian mengenai sisa dari tulang ekor tersebut, maka terjadilah proses pertumbuhan. Ya, sebagaimana sayur yang tumbuh, ya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam ayat banyak, ketika Allah menyebut tentang air yang turun dari hujan, kemudian kena tanah yang sudah mati, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, kata Allah, kadzalikal khuruj. Demikianlah proses nanti kalian keluar dari bumi. Sama, mirip. Ya, kadzalikal khuruj. Kadzalika tukhrajun, kadzalika nusyur. Dalam banyak ayat Allah mengatakan demikian. Prosesnya sama, air turun kemudian masuk mengenai ajabuzanab, kemudian muncullah manusia, ya. Setelah tumbuh sudah siap, maka kemudian Allah kemudian malaikat Israfil tiupan sangkakala kedua, lalu bangkitlah seluruh manusia. Seluruh manusia. Baik, saya bacakan hadisnya. Ma baina nafkhatain arba'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dua tiupan ada masa 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tsumma yanzilu minas sama'i ma. Kemudian turun dari langit air. Fayanbutuna kama yanbutul baqal, maka manusia pun tumbuh dengan air tersebut, ya. Seperti tumbuhnya sayur mayur, ya. Walaysa fil insani syai'un illa bali. Tidak ada satu pun dari bagian tubuh manusia kecuali akan sirna, rusak. Illa azamun wahid, kecuali satu tulang. Wa huwa ajabud dhanab, dia adalah tulang bagian ekor. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang itulah dimunculkan manusia, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil insani azaman la ta'kuluhu al-ardu abadan. Semuanya di manusia ada sebagian dari tubuhnya, satu tulang, yang tidak akan dimakan oleh tanah. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah, maka dari tulang tersebut manusia akan disusun kembali. Qalu ayu adzamin huwa ya Rasulullah? Tulang apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabud dhanab, yaitu tulang bagian belakang. Tulang bagian ujung tulang ekor, ya. Proses tentang kemudian bagaimana tumbuhnya manusia. Ketika manusia ditumbuhkan, yang perlu kita perhatikan, Allah menamakan dengan i'adah, ya. Munculnya manusia disebut dengan al-i'adah, mengulang kembali, yaitu mengulang kembali. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya apa yang dibangkitkan, timbul pertanyaan, apa yang dibangkitkan? Intinya proses manusia ketika di dunia, ya, manusia di dunia, dari satu sisi sama dengan yang di akhirat, dari sisi yang lain berbeda, dari sisi manusia itu sumbernya dari manusia yang sama, ajabu dzanab, ya, tulang ekornya sama, ya, tulang ekornya manusia tersebut. Tetapi proses penciptaannya berbeda. Kalau manusia dahulu diciptakan oleh Allah dengan proses dari air mani bertemu dengan sel ovum, kemudian dalam rahim, kemudian berkembang janin sampai akhirnya di manusia 9 bulan dalam perut, kemudian keluar. Seperti itu, ya. Adapun ini prosesnya beda. Prosesnya dari ajabu dzanab, dari tulang, kemudian terkena air yang Allah kirimkan, kemudian manusia tumbuh lagi. Ya, dia manusia-manusia itu, tetapi dengan sifat yang berbeda, dengan sifat yang berbeda. Oleh karenanya, baik penghuni neraka maupun penghuni surga memiliki sifat yang berbeda. Ya, kalau penghuni, maka manusia pada hari kiamat kelak memiliki tubuh yang kuat. Orang-orang yang di bawah matahari, terik matahari dalam jarak 1 mil tidak mati-mati. Penghuni neraka dipanggang, dipotong, disiksa tidak mati-mati. Penghuni neraka bisa melihat malaikat, bisa bicara dengan malaikat. Selama dunia enggak bisa. Ya, selama ini siapa yang kuat dijemur di bawah terik matahari, ya, selama ribuan tahun tidak kuat. Tapi ini proses baru kehidupan yang baru, ya, setelah manusia hidup di dunia kemudian makhluk alam barzah punya alam tersendiri, kemudian dibangkitkan juga punya model tersendiri. Penghuni surga juga beda, dibangkitkan dengan wajah yang tampan, kemudian tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian wajah seperti rembulan tampan, ya, kemudian memiliki kelebihan-kelebihan dalam tidak akan mati jasad tersebut. Tidak akan capek jasad tersebut, tidak akan letih jasad tersebut, tidak akan sakit jasad tersebut. Ya. Dan itu manusia yang baru. Manusia yang baru, ya, yang semua disebut dengan proses pengulangan kembali. Dari satu sisi berasal dari manusia yang ada selama di dunia. Dari sisi lain Allah modifikasi. Intinya ada modifikasi, maka muncul jenis manusia baru untuk menghadapi hari Padang Mahsyar. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan Padang Mahsyar pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro, ya. Ya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi sehingga kita bisa pengajian di masjid kembali suatu saat insyaallah taala. Kita banyak-banyak beristighfar, ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak beribadah, banyak beristighfar. Jangan lupa salat malam, ya, yang bisa puasa silakan puasa, yang bisa bersedekah silakan bersedekah. Mumpung ada umur, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dipanggil dalam kondisi sedang lalai, apalagi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.